Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 16 Maret 2014 bertepatan 14 Jumadil Ula 1435 Hijriah. Menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Wa'ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Fattakullaha wa aslihu zata bainikum. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu

sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 9. An Abi Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salami. Rawi Muslim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 3 hari. Apabila keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Dan sebaik-baik dari keduanya itu ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1984. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi, wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Romatlim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan hati. Janganlah kalian mendengar-dengarkan pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian bersaing yang tidak sehat. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah saling membenci, dan janganlah saling membelakangi. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1985. An Salimin an Abihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu akhul muslimi, la yaslimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu yaumil qiyamah. Rawi Muslim. Dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain, maka tidak boleh ia menganiayanya dan tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya. Barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib atau celah orang Islam, maka Allah akan menutup aib atau celahnya besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1996. An Ibnu Umar annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Riwayat Bukhari. Dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sepeninggalku nanti kalian kembali kepada kekafiran, yakni sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 91. An Abdillah bin Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hamala alaina silaha falaysa minna. Riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengangkat senjata untuk memerangi kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 90. An Abi Bakrata qol, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisaifaihima falqatilu wal maqtulu finnari. Rawi Muslim. Dari Abu Bakrah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunus pedang. Dari Abu Bakrah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunus pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2214. Anil Ahnafi bani Qaisin qala, kharajtu wa ana uridu hadzar rajula falakiyani Abu Bakrata faqala, aina turidu ya Ahnaf? Qala, qultu uridu nasra bani ammi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yakni Aliyan. Qala, faqala li, ya Ahnaf, irji, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tawajjahal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtul finnari. Qala, faqultu aw qila, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Qala, innahu qad arada qatla sahibihi. Rawi Muslim. Dari Ahnaf bin Qais ia berkata, aku keluar ingin menolong orang laki-laki ini. Lalu Abu Bakrah menemuiku dan bertanya, akan kemana engkau wahai Ahnaf? Perawi mengatakan, Ahnaf berkata, aku akan membantu anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Alif. Ahnaf mengatakan, Abu Bakrah berkata kepadaku, hei Ahnaf, kembalilah, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim berhadapan dengan mengundus pedang, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Perawi berkata, aku yakni Ahnaf bertanya, atau ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ini bagi yang membunuh sudah jelas, lalu bagaimana yang dibunuh? Beliau bersabda, sesungguhnya dia juga ingin membunuh saudaranya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2213. An Abdillah bin Amrin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang muslim itu orang yang mana orang muslim lainnya selama dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah dari apa yang Allah melarang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 8. Qala Abdullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rawal Bukhari. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 91. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.